بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah telah kita pelajari bersama bahwa terorisme bukan ajaran Islam. Radikalisme dan ekstremisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam, terlebih lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran yang mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Dan kita juga sudah paham betapa bahaya aksi-aksi terorisme ini. Membahayakan jiwa, mengancam nyawa, dan memudaratkan agama Islam serta memudaratkan kaum muslimin, menghambat tersebarnya dakwah Islam dan menjadikan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam tersudutkan, dimusuhi, dianggap sebagai teroris dan lain-lain. Maka luar biasa dampak bahaya aksi-aksi terorisme ini. Kita sudah paham juga apa akar terorisme ini. Walaupun ini sebetulnya butuh penjelasan dalam sebuah ceramah tersendiri, menjelaskan lebih detail tentang akar terorisme dan membantah syubhat-syubhat mereka. Dan lebih dalam lagi kita gali apa akar kesesatan mereka, ciri-ciri mereka. Namun waktu kita membatasi, maka kita tutup pembahasan kita dengan pembahasan ringkas tentang solusi menghadapi terorisme. Maksudnya yang paling utama adalah solusi agar tidak terjadi lagi dan tidak berkembang aksi-aksi terorisme ini. Maka jemaah sekalian, yang pertama sekali dan paling utama tentunya adalah kita sebagai masyarakat dan pemerintah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat dari semua dosa-dosa kita. Karena bisa jadi ini bagian dari azab yang Allah timpakan kepada kita, bagian dari hukuman yang Allah berikan kepada negara dan bangsa kita, baik kita sebagai masyarakat maupun pemerintah. Dan takwa adalah selalu menjadi solusi yang terbaik untuk setiap permasalahan kita. Bertobat dari semua dosa-dosa kita, kembali menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalahnya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa bergantung kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka jemaah sekalian, ini solusi yang paling jitu, takwa kepada Allah. Allah yang mengabarkan kepada kita, barang siapa bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. masalah apapun, hadapi dengan ketakwaan. Sebagaimana juga nasihat Talab bin Habib rahimahullahu taala, beliau berkata, ittaqul fitnah bittaqwa, ittaqul fitnah bittaqwa, hadapi fitnah dengan ketakwaan. Apa yang beliau maksud dengan fitnah? Maksudnya adalah huru-hara, kekisruhan, kegaduhan, kekacauan, pembunuhan. Hadapi dengan ketakwaan. Lalu beliau ditanya, tolong jelaskan kepada kami dengan ringkas apa itu takwa. Maka beliau menjelaskan, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau melakukan amalan ketaatan berdasarkan petunjuk dari Allah dalam keadaan engkau harapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan berdasarkan petunjuk dari Allah dalam keadaan engkau takut azab Allah. Itulah jemaah sekalian ketakwaan, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al ibadatu fil harj kahijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepadaku. Artinya, menghadapi masa-masa seperti ini, kita dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini solusi menghadapi fitnah, solusi menghadapi huru-hara, menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, baik dari keluarga kita, masyarakat kita, dan lain-lain. Iya. Ini solusi untuk semua masyarakat maupun pemerintah, bertakwa kepada Allah, bertobat dari semua dosa-dosa. Karena jemaah sekalian, jangan pernah kita mengandalkan kehebatan kita, jangan pernah kita mengandalkan militer kita. Hati-hati, ini justru sebab kita gak dapat pertolongan Allah. Selalu andalkan pertolongan Allah. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah? Bertakwa dan tawakal kepadanya. Kalau kita mengandalkan kepintaran kita, intelijen kita, militer kita, kekuatan fisik kita, kita gak mungkin menang jemaah sekalian. Sebab hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Itulah harus kita gapai dengan takwa dan tawakal kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, solusi yang terbaik adalah kita kembali mengajak masyarakat kita, begitu pula pemerintah kita, maupun orang-orang yang terlibat di dalam aksi-aksi terorisme itu, kepada metode beragama yang benar. Kita ajak mereka untuk beragama dengan benar, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, ini juga solusi terbaik untuk menghadapi setiap permasalahan kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadhtum adnab al baqari wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhulla." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu riba, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Akan banyak masalah menimpa kita dan kita tidak sanggup menghadapinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita solusinya. Kata beliau, "La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Inilah jemaah sekalian solusinya. Bukan hanya masalah terorisme, semua permasalahan kita solusinya adalah kembali kepada agama Allah. Agama Allah yang bagaimana yang maksudnya? Tentu yang asli, bukan yang sudah dimodifikasi, sudah jadi imitasi. Yang asli seperti yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipelajari, dipahami serta diamalkan oleh para sahabat beliau. Itulah Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan pernah menjadi baik generasi akhir umat ini, yaitu kita sekarang, kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Enggak bisa jemaah sekalian, kita cari solusi lain. Hanya ada satu solusi, kembali kepada agama kita. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena yang kita butuhkan pertolongan Allah. Allah enggak mungkin menolong kita kalau kita mengandalkan diri kita, kalau kita mencari solusi dari selain syariatnya. Maka ini yang kedua. Yang ketiga, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya. Ilmu yang sahih, yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlu Sunnah Wal Jamaah, baik masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat di masjid-masjid, di kampung-kampung, di sekolah-sekolah, pemerintah di kantor-kantor, di instansi-instansi, lebih menggalakkan untuk menuntut ilmu agama yang benar, mengamalkannya dan menyebarkannya. Ini solusi. Di mana ilmu itu meredup, di daerah mana ilmu itu berkurang, di situ kesesatan merajalela. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah, al-haq telah datang dan batil itu akan lenyap. Dan memang yang batil itu selalu lenyap. Apa maksud ayat ini? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maksudnya apabila datang ilmu, hilang kesesatan. Jadi kalau kita bodoh, tidak memahami agama kita, tidak belajar agama yang benar, gampang kita disesatkan. Kita harus punya benteng. Kalau kita tidak paham ilmu agama ini, kita gampang disesatkan. Terlebih lagi jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, golongan teroris Khawarij itu punya slogan-slogan yang indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaquluna min khairi qaulil bariyah." Mereka mengucapkan dari ucapan sebaik-baik makhluk. Itu jemaah sekalian ciri-ciri. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ini perlu pembahasan tersendiri sebenarnya, membahas lebih detail ciri-ciri teroris. Di antara ciri-ciri mereka, bahasanya indah, bersumber dari Islam, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu, mereka pun ahli ibadah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Laisa kiraatukum ila kiraatihim bisyai'in." Bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan mereka tidak ada apa-apanya. "Wala salatukum ila salatihim bisyai'in." Salat kalian dibanding salat mereka tidak ada apa-apanya. "Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in." Dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka tidak ada apa-apanya. Maksudnya dari segi jumlahnya, mereka hebat baca Qur'annya, hafal Qur'an, rajin membacanya, rajin sholat sunnah, rajin sholat tahajud, rajin berpuasa sunnah. Itu bagus atau tidak? Sangat bagus. Kalau ada yang mengatakan itu ciri-ciri teroris, berarti dia menghina agama Islam. Berarti dia menghina Nabi dan para sahabat. Nabi sholat sampai kaki beliau pecah-pecah saking lamanya berdiri. Berarti dia menghina para sahabat, para tabi'in. Berarti dia menghina Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Itu semua imam ahli ibadah. Rajin baca Quran, rajin sholat, rajin puasa. Tetapi maksud Nabi SAW, jamaah sekalian, itu bukan jaminan dia benar. Itu bukan jaminan dia benar. Itu maksud Nabi SAW. Bukan mengingatkan kita, gak boleh kita jadi ahli ibadah, karena itu akan jadi teroris. Bukan. Mengingatkan kita, orang yang rajin ibadah bukan menunjukkan pasti dia pemahamannya benar, tidak. Bukan karena dia hafal Quran, hafal hadis, rajin sholat, rajin puasa, berarti pemahamannya benar. Tidak, itu bukan jaminan. Yang menjamin pemahamannya benar adalah kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, jangan hanya kita melihat dia baca dalil, baca ayat, baca hadis. Jangan hanya kita melihat dia rajin sholat, rajin puasa, dan slogan-slogannya Islami, lalu kita langsung terpengaruh. Itu maksud Nabi SAW. Tetapi jemaah sekalian, orang yang tidak punya ilmu, tidak punya benteng ilmu yang kuat untuk melindungi dia dari kesesatan, dengan mudah dia akan tertipu ketika melihat mereka menyeru dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, mereka rajin sholat, rajin ibadah, dia akan tertipu. Adapun orang yang berpegang teguh dengan manhaj yang hak, dia tidak akan tertipu. Maka dari itu, di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pemberontakan Khawarij pertama sekali, apa slogan mereka? Subhanallah, luar biasa slogan mereka. Itu yang membuat orang banyak tertipu menjadi pengikut mereka. Slogannya luar biasa. Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Tegakkan syariat Allah. Pemerintah harus berhukum dengan syariat. Itu slogan yang baik atau tidak? Baik. Siapa yang menghina slogan itu, dia bukan seorang muslim. Itu slogan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sahabat yang memahami ajaran yang benar tidak tertipu dengan slogan-slogan itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu kalimatnya benar. Kalimatnya benar. Tetapi yang dimaksudkan adalah kebatilan. Yang dimaksudkan adalah kebatilan. Betul, seruannya betul. Tapi yang mereka maksudkan sebenarnya kebatilan. Yang mereka maksud adalah pengkafiran kaum muslimin, pengkafiran pemerintah muslim, pelengseran kepemimpinan, dan seterusnya. Bukan yang hak yang mereka maksudkan. Jadi jemaah sekalian, tidak ada jalan bagi kita kecuali mendidik masyarakat, menanamkan ajaran-ajaran yang benar kepada masyarakat. Kita berbicara metode solusi yang menyeluruh untuk bisa bertahan sampai masa-masa yang akan datang, bukan sekedar solusi sesaat. Laporkan ada teroris, tangkap. Apakah dengan itu selesai? Tidak, jemaah sekalian. Nanti akan muncul lagi teroris-teroris baru. Kalau masyarakat tidak diberikan pendidikan agama yang baik, ini kunci yang ketiga. Pendidikan agama, pengamalannya dan penyebarannya, agama yang hak, ajaran yang hak, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Solusi yang keempat, memberantas terorisme dari dasarnya, dari akarnya, yaitu menumpas pemahaman-pemahaman yang menyimpang, melarang peredaran buku-buku yang mengajarkan kesesatan, terutama tiga pangkal kesesatan itu tadi. Mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat, kemudian memberontak kepada pemerintah muslim, baik memberontak dengan senjata maupun dengan kata-kata, mencela, mencaci maki pemerintah, merendahkan kewibawaan pemerintah, itu juga pemberontakan. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. ajaran-ajaran ini pangkalnya, akarnya. Ini harus dibasmi dari akar. Bagaimana cara membasminya? Ditertibkan para dai, para ustaz yang menyebarkan pemikiran-pemikiran terorisme ini, yang provokatif. Mereka juga sebenarnya khawarij, khawarij qadiyah, seperti yang telah kita jelaskan tadi, provokator. Begitu pula medsos mereka, media-media mereka, website mereka, itu harus ditutup. Buku-buku mereka dilarang beredar. Oleh karena itu jemaah sekalian, pemerintah Arab Saudi secara resmi melalui Kementerian Pendidikan melarang beredarnya buku-buku Ikhwanul Muslimin. Ini termasuk bibit terorisme. Dan Yusuf Al-Qaradawi, salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin, mengakui bahwa kawannya Sayyid Qutb, buku-bukunya adalah bibit-bibit pengkafiran dan terorisme. Diakui oleh Yusuf Al-Qaradawi. Walaupun mungkin dia setengah setuju, setengah enggak. Dia enggak setuju pengkafiran, tapi dia setuju untuk melawan pemerintah. Iya. Jadi ini harus dilarang beredar. Pemerintah yang punya wewenang, yang punya kemampuan, kekuatan untuk membasmi situs-situs, website-website yang menyebarkan pemahaman teroris ini, ataupun buku-buku mereka, ataupun para dai mereka. Kalau sekarang yang melakukan aksi ditangkap, provokatornya belum ditangkap, buku-bukunya masih beredar, mungkin 2-3 tahun yang akan datang muncul lagi teroris baru, begitu seterusnya. Jadi harus dibasmi dari akarnya. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, para ulama, para dai, para ustaz hendaklah membantu dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mendidik masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun para pelaku teroris itu sendiri, para pelaku teror itu sendiri. Para ulama harus membantu pemerintah untuk menyadarkan mereka, berdialog dengan mereka, mendakwahi mereka, mematahkan syubhat-syubhat mereka. Baik mereka yang sudah ditangkap di penjara-penjara, maupun yang belum ditangkap yang punya pemikiran yang sama, seperti yang dilakukan pemerintah Arab Saudi juga. Pemerintah Arab Saudi menggandeng ulama, para penuntut ilmu, para dai, para ustadz untuk berdakwah kepada para teroris maupun kepada masyarakat secara umum. Dan ini cukup efektif menyadarkan mereka. Karena termasuk akar terorisme adalah kebodohan. Kebodohan disertai dengan semangat, maka yang terjadi adalah radikalisme. Maka mereka perlu diarahkan ke jalan yang benar, perlu dibimbing dengan ilmu. Ya, mohon maaf kalau mengajak mereka, jadilah warga negara yang baik, tambah marah mereka. Ya. Tapi kalau kita katakan, jadilah muslim yang benar, ikuti manhaj yang lurus, itu akan menyadarkan mereka, yang mereka lakukan itu adalah jalan yang menyimpang, jalan yang salah. Jadi bukan sekedar mengajak mereka menjadi warga negara yang baik, tapi mengajak mereka menjadi muslim yang lurus, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka ulama harus membantu pemerintah menyadarkan mereka. Begitu pula pemerintah menggandeng ulama dan harus mewaspadai. Pemerintah muslim dimanapun harus mewaspadai, jangan sampai diadu domba antara pemerintah dengan ulama, dengan ustadz, dengan para dai, oleh golongan-golongan yang tadi saya katakan golongan tafrid, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan situasi untuk menjelek-jelekkan Islam dan menyebarkan pemikiran bahwasannya orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anti bid'ah itu adalah ciri-ciri teroris atau bibit-bibit terorisme. Itu namanya pengadu domba antara ulama dan pemerintah. Justru Ulama yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang terdepan melawan terorisme, menjelaskan kepada masyarakat bahaya terorisme. Hati-hati. Ini ada pihak yang memancing di air keruh, yang mau mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan ulama, antara masyarakat dengan para ustaz. Mereka manfaatkan kesempatan. Iya. Jadi ini yang harus dilakukan. Solusi yang berikutnya juga ditempuh oleh pemerintah Arab Saudi. Sangat bagus mereka mendekati para teroris itu dengan pendekatan ekonomi dan sosial. Ekonomi dan sosial. Artinya mereka dibantu secara ekonomi, dibantu secara sosial. Mungkin dikasih pekerjaan, dikasih modal. Karena kadang-kadang yang gampang diajak bom bunuh diri para pengangguran. Ya. Sudah sulit enggak dapat kerja, kebetulan ada tawaran mati syahid. Ya. Jadi ini juga sangat bagus. Dan ini metode pendekatan dalam berdakwah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam orang kafir sekalipun beliau kasih hadiah besar. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan kambing sebanyak satu lembah kepada orang kafir Arab Badui, kurang ajar lagi. Tapi dikasih hadiah besar oleh Nabi SAW supaya dia sadar, supaya dia mau bertobat. Ternyata jemaah sekalian, tidak lama setelah itu dia pulang kampung. Sampai di kampungnya langsung dia berteriak, "Aiqaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Rupanya itu membuat dia terpesona. Ngasih sedekah enggak tanggung-tanggung. Kalau dikasih kambing 10 ekor, 5 jantan 5 betina, mungkin dia sudah senang sekali. Nabi SAW ngasih satu lembah, membuat dia terpesona. Ini juga metode yang baik. Metode pendekatan sosial maupun ekonomi. Ya. Mungkin jemaah sekalian, secara singkat itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana jika pemimpin kita seorang kafir? Apa harus ditaati juga? Pemimpin kafir menguasai kaum muslimin harus diganti. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi yang pertama perlu saya ingatkan, kafir beneran, bukan muslim lalu dikafirkan. Muslim yang melakukan kekafiran sekalipun tidak otomatis bisa dikafirkan, apalagi kalau tidak melakukan kekafiran. Kemudian, apakah dilengserkan begitu saja? Tidak. Harus hitung-hitungan maslahat dan mudarat. Tadi saya lupa menyampaikan jemaah sekalian, sebuah kaidah penting dalam agama kita. Islam ini adalah agama yang mendatangkan kemaslahatan untuk pemeluknya, untuk agama mereka, untuk jiwa mereka, untuk akal mereka, untuk harta mereka, untuk kehormatan mereka. Ini sifat dan karakter syariat Islam, mendatangkan kemaslahatan. Apakah kemaslahatan murni 100% atau kemaslahatan yang masih mengandung mudarat, tapi mudaratnya kecil, maslahatnya lebih besar. Itu sifat dasar agama Islam. Sehingga kalau antum melihat ada satu aksi atau amalan yang tidak memberi maslahat sama sekali, atau maslahatnya lebih kecil daripada mudaratnya, itu pasti bukan ajaran Islam. Enggak mungkin itu ajaran Islam. Ajaran Islam hanya dua kemungkinan. Maslahat 100%. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Atau ada mudaratnya, tapi manfaatnya lebih besar. Contohnya larangan minum khamar. Khamar bisa memberi manfaat, tapi mudarat khamar lebih besar. Maka demi kemaslahatan yang lebih besar, khamar dilarang. Karena dalam pelarangan khamar maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Itu syariat jamaah sekalian. Kalau ada orang melakukan aksi, tidak ada maslahatnya sama sekali untuk Islam, untuk agama Islam, untuk pemeluk Islam. Atau ada maslahatnya tapi kecil, mudaratnya jauh lebih besar, maka itu bukan ajaran Islam. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini prinsip penting dalam beragama, selalu memperhitungkan maslahat mudarat. Sehingga kalau kita melengserkan pemimpin kafir namun mendatangkan mudarat yang besar bagi agama dan bagi masyarakat, enggak boleh. Kita misalkan akan berhadap-hadapan dengan pemerintah atau aparat muslim. Mungkin pemimpinnya kafir tapi aparatnya muslim. Bunuh-bunuhan dengan aparat muslim, enggak boleh. Itu mudaratnya lebih besar. Iya. Jadi itu bagian dari jihad, dan jihad harus punya kekuatan. Jangan hitung-hitungannya mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Iya. Selama kita belum bisa melengsarkannya, maka tetap kita taat dalam hal yang ma'ruf. Kenapa kita taat? Apakah dia pantas ditaati? Tidak. Demi untuk meraih kemaslahatan dan terhindar dari mudarat. Makanya tidak ada seorang pun ulama yang memfatwakan, tidak seorang pun ulama yang memfatwakan kaum muslimin di Amerika harus melengsarkan siapa itu namanya? Ya. Terserahlah apa namanya. Enggak ada. Kenapa? Kalau mereka lakukan, mudaratnya jauh lebih besar. Habis mereka, tak tersisa. Mudaratnya lebih besar. Iya. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Tetap ikuti peraturan di situ, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat dan sanggup berhijrah, wajib berhijrah. Kalau mereka dipaksa bertentangan dengan syariat dan sanggup berhijrah, wajib mereka berhijrah. Kalau tidak, mereka berdosa. Bagaimana bila ternyata para teroris kemarin yang bunuh diri adalah suruhan? Dan bagaimana bila mereka, para teroris, sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk Indonesia? Semua teroris itu memang suruhan. Siapa yang nyuruh mereka? Iblis, setan, baik setan manusia maupun setan jin yang bersemayam di tubuh mereka. Bagaimana solusinya? Tadi sudah kita bahas. Mereka berlomba menyesatkan, mereka berlomba menyiapkan terorisme. Kita pun berlomba memberantas terorisme, melawan terorisme. Tapi kita lawan dari akar-akarnya. Pendidikan, pengajaran kepada umat ini, kepada masyarakat dan pemerintah, kita ajak kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana menyikapi perbedaan pandangan di antara para ustaz salafi? Allah sudah berikan petunjuk. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Yaitu kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa kepada Allah, minta petunjuk mana pendapat yang benar. Dan selama dia masih ahlu sunnah wal jamaah, selama dia masih salafi, tidak boleh kita mentahdirnya, tidak boleh kita jauhkan umat darinya. Iya. Dan bolehkah kita mengambil ilmu dari banyak guru? Imam Bukhari gurunya lebih daripada 1000. Iya. Itu para ulama salaf dulu gurunya banyak, tapi semua guru mereka adalah ahlu sunnah. Yang mereka ambil akidahnya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi berguru dari golongan-golongan yang menyimpang, yang menyebarkan kesesatan, itulah yang dilarang. Dan dari mana para teroris itu dulunya anak baik tiba-tiba menjadi teroris? Dari gurunya, dari kawan dekatnya yang mengajarkan kepadanya. Maka hati-hati, tersesat karena guru. Iya. Bagaimana cara menegur pemerintah yang zalim? Wajib menasihati pemerintah. Bukan bermakna ahlu sunnah tidak memberontak kepada pemerintah yang zalim, tapi mendiamkan kezaliman pemerintah, tidak. Tapi golongan-golongan yang sesat, mereka menuduh ahlu sunnah karena tidak memberontak berarti mendukung pemerintah yang zalim. Mereka dusta. Ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh diam terhadap kezaliman pemerintah. Tapi cara menegur pemerintah bukan dengan cara demonstrasi, bukan dengan cara menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak ramai. Makanya kata para ulama, ahlu sunnah bersama pemerintah dia menjadi wakil rakyat, dan jika bersama rakyat dia menjadi wakil pemerintah. Itu sifat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mereka bersama pemerintah, mereka betul-betul jadi wakil rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat, menegur kesalahan-kesalahan pemerintah. Begitu cara menegur pemerintah, langsung atau melalui jalan tertutup, bukan dengan terang-terangan. Mereka yang mengaku amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menjelek-jelekkan penguasa di medsos, di jalan-jalan, mereka lupa atau pura-pura lupa terhadap pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhriji Sunnah. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Karena kalau dia tampakkan terang-terangan, ini bisa menjurus kepada pemberontakan. Karena berarti dia akan menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak terbuka dan membuat masyarakat terprovokasi. Membuat masyarakat terprovokasi. Apalagi kalau pemerintah tidak mengindahkan hal tersebut. Dan kita enggak peduli mereka menuduh. Ahlu sunnah tidak peduli, ulama ahlu sunnah enggak peduli. Dituduh enggak menasihati pemerintah karena enggak terang-terangan, mereka enggak tahu, itu enggak peduli. Itu amalan kita dengan Allah. Enggak usah riak, enggak usah pamer. Sok pemberani, pahlawan menasihati pemerintah. Sembunyi-sembunyi. Iya. Kemudian juga jemaah sekalian, doakan. Doakan yang baik. Supaya Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita. Perhatikan hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita akan datangnya para pemimpin yang zalim. Innakum satarawna ba'di umuran tungkirunaha. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku asaratan wa umuran tungkirunaha. Para pemimpin yang korup dan melakukan kemungkaran, yaitu menyelisihi syariat Islam. Nabi SAW sudah mengabarkan kepada kita para pemimpin yang tidak berhukum dengan syariat dan pemimpin yang curang, korup. Lalu perhatikan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika menghadapi para pemimpin seperti itu?" Apa jawab Nabi SAW? "Addu ilaihim haqqahum wasallullaha haqqakum." Tunaikan hak mereka, tetap tunduk dan patuh kepada mereka dalam hal yang ma'ruf, dan minta kepada Allah hak kalian. Syekh Nuzaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, makna minta kepada Allah hak kalian adalah doakan supaya mereka dapat hidayah, sehingga mereka menunaikan hak kalian. Makanya termasuk ciri ahlu sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Imam Al-Barbahari dalam syarhu sunnah berkata, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau kamu lihat seseorang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu itu adalah sebutan lain ahlul bid'ah. "Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah." Tapi kalau kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka dia ahlu sunnah insyaallah. Ini ciri-ciri ahlu sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Karena kalau kita doakan jelek, dia tambah jelek, berarti masyarakat tambah parah jadinya. Doakan kebaikan, dia jadi baik, mudah-mudahan berpengaruh baik kepada masyarakat. Bagaimana pandangan Ustaz tentang Islamofobia? Apa arti Islamofobia? Membenci Islam kan? Membenci Islam kekufuran. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya, surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka kafir karena mereka membenci syariat yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan mereka. Bahkan ulama mengatakan, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa membenci sesuatu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya, dia kafir. Berdasarkan surat Muhammad ayat ke-9. Kalau dia bukan hanya membenci tapi melecehkan, menghina, merendahkan, itu kekafiran dalam bentuk yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Kecuali benci karena tabiat. Contoh Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berjihad, berperang, walaupun berperang itu dibenci oleh kalian. Apa maksudnya yang dibenci? Berperangnya, bukan syariat jihadnya. Membenci perang itu tabiat manusia. Kalau ada orang yang suka ribut, berarti sudah enggak sesuai tabiat aslinya. Sudah enggak normal. Tetapi enggak boleh kita membenci syariat berjihad. Wanita benci poligami, kafir enggak? Jawabannya tergantung. Kalau dia benci karena kecemburuan, tidak kafir. Tapi kalau dia benci syariat poligami, walaupun dia mau dipoligami, tapi dalam hatinya dia benci, maka itu adalah kekafiran. Iya. Jika ada orang yang takut dengan orang yang bercadar, padahal sesama muslim, sikap kita harus bagaimana? Dakwahi dia, dekati dia, supaya dia paham kita bukan ular berbisa yang bisa menggigit, gak usah takut. Kita adalah seorang muslim atau seorang muslimah yang baik. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan ciri-ciri khawarij, rajin sholat, rajin puasa. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan rajin sholat dan rajin puasa itu adalah ciri-ciri teroris, berarti dia menghina Islam. Maksudnya rajin sholat dan rajin puasa tapi tidak paham Islam dengan benar, itulah ciri-ciri teroris khawarij. Nah jemaah sekalian, Nabi menekankan penjelasan tentang ibadah mereka, hanya pribadi mereka yang merasakan kebaikannya. Mereka tidak punya ibadah untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka ini harus terhindar dari seorang ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, dia juga rajin berbuat baik kepada orang lain. Perhatikan jemaah sekalian, ayat-ayat dan hadis selalu bersamaan perintah bertakwa kepada Allah dan perintah berbuat baik. Fattakullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Jaga hubungan baik. Perhatikan sabda Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan segeralah melakukan kebaikan. Kalau kamu terjerumus dalam dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Dan bergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Ada rahasianya jemaah sekalian, kenapa dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah sudah diperintahkan bertakwa, disusul dengan perintah berakhlak mulia, supaya kita tidak seperti khawarij, hanya memperhatikan hubungan mereka dengan Allah, tidak memperhatikan hubungan mereka dengan hamba-hamba Allah. Pantas saja dicurigai. Dia enggak suka bergaul dengan tetangga, dia enggak suka berbuat baik kepada mereka. Jadi pertama harus kita koreksi kesalahan kita. Kalau memang kita salah, kurang bergaul dengan sesama muslim, kurang berbuat baik kepada mereka, kurang membantu dan menolong mereka. Makanya Nabi SAW mengabarkan kepada kita akhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak mulia bisa mencapai derajat al-qa'im la yaftur was-sha'im la yuftir. Orang yang sholat malam tanpa capek dan orang yang puasa tanpa berbuka. Jadi dengan akhlak mulia bisa menyaingi ibadah sunnah tersebut. Maka jemaah sekalian, ini yang perlu dikoreksi juga. Nah, di satu sisi kita berdakwah, jelaskan kepada mereka bahwa ini syariat Islam, bukan ciri-ciri teroris. Bahkan ulama empat mazhab sepakat, dan mazhab Syafi'i yang paling keras menjelaskan tentang syariat bercadar bagi wanita muslimah. Makanya ada sedikit pondok NU yang belajar mazhab Syafi'i, mereka bercadar karena belajar kitabnya, bukan hanya ikut-ikutan ngaku-ngaku bermazhab Syafi'i, tapi sangat jauh dari ajaran Imam Syafi'i, apalagi dari akidah Imam Syafi'i. Ikut fikih Syafi'i tapi ikut akidah Asy'ari, harusnya ikut akidah Syafi'i. Jadi cuman banyak ngaku-ngaku pengikut mazhab Syafi'i. Kalau belajar fikih mazhab Syafi'i, termasuk yang paling keras menekankan wanita muslimah hendaklah menggunakan cadar, adalah mazhab Syafi'i. Dan ulama empat mazhab sepakat cadar itu disyariatkan. Hanya mereka berbeda pendapat wajib atau sunnah. Iya. Pelajari ini dan sampaikan kepada mereka. Hafalkan dalil-dalilnya dan sampaikan. Iya. Apakah teroris yang bunuh diri itu bila Islam disolatkan dan didoakan? Selama dia masih muslim, harus ada sebagian umat Islam yang melakukan fardu kifayah selama dia masih muslim. Tapi dianjurkan bagi tokoh-tokoh masyarakat, atau maksudnya para kiai, para ustadz, orang-orang soleh, jangan ikut mensolatkan. Kenapa? Sebagai hukuman dan pelajaran untuk yang lain. Kalau kamu mati bunuh diri begitu, Pak Kiai gak mau ikut sholat. Ya. Nabi SAW bahkan gak mau sholat gara-gara seseorang yang wafat belum bayar utang. Itu kan zalim, belum bayar utang. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Maka Nabi SAW gak mau ikut sholat. Tapi tetap beliau perintahkan, kalian saja sholatkan dia. Saya gak mau sholati dia. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan bayar utangnya. Baru Nabi mau sholat. Nabi SAW ketemu lagi sahabat ini, sudah dibayar belum? Sudah ya Rasulullah. Sekarang baru dingin kulitnya, tadi panas kena api, sekarang baru dingin kulitnya. Itu jemaah sekalian hanya utang, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Tentu itu kezaliman yang lebih besar. Iya. Bagaimana batasan bergaul dengan orang kafir? Tadi sudah kita beri dua batasan. Yang pertama, tidak boleh berbuat zolim kepada mereka. Yang kedua, boleh berbuat baik dalam perkara duniawi. Dalam perkara duniawi, tidak boleh membantu mereka melakukan ritual-ritual agama mereka, menyembah kepada selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menjadikan kawan dekat, teman akrab. Karena sudah jelas dalil-dalil pelarangannya, surat Al-Maidah ayat 51, surat Al-Mujadilah ayat 22, dan masih banyak lagi. Iya. Ini diantara batasan-batasannya. Bagaimana cara kita dalam bersikap kepada kaum kafir zaman akhir, zaman ini Pak Ustaz? Tugas kita mendakwahi mereka. Di pundak kita ada tugas besar untuk berdakwah, mengajak mereka masuk Islam agar mereka selamat dari api neraka, agar menjadi, mereka tidak menjadi makhluk yang paling hina. Itu tugas umat Islam. Siapa lagi yang bertugas setelah Nabi SAW wafat kecuali umat beliau? Dan itulah sebabnya kita menjadi umat yang terbaik, sebagaimana firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? karena kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah. Sebesar-besar kema'rufan adalah tauhid, dan sebesar-besar kemungkaran adalah syirik dan kekufuran. Maka itu yang harus kita lakukan. Pandangan Islam, bagaimana negara Islam itu? Negara Islam, negara yang berhukum dengan syariat, walaupun tidak secara menyeluruh, dan dikuasai oleh kaum muslimin. Itu negara Islam. Kalau kita persyaratkan negara Islam harus berhukum secara dengan syariat 100%, enggak mungkin. Kenapa? Manusia punya kekurangan. Manusia punya kekurangan. Disebut negara Islam apabila yang menguasai kaum muslimin dan syiar-syiar Islam terlihat, dan paling tidak sebagian syariat ditegakkan. Terutama syariat yang tertinggi. Apa syariat tertinggi, jemaah sekalian? Tauhid. Ada yang menyeru kepada tauhid. Tauhid tidak dilarang. Begitu pula solat lima waktu. Kalau orang khawarij, dia katanya mau menegakkan syariat, tapi dia enggak paham syariat. Dia pikir syariat itu hanyalah hukum-hukum qisas yang ditegakkan oleh negara. Dia enggak ngerti tauhid itulah syariat Islam terbesar. Solat lima waktu syariat Islam terbesar setelah tauhid. Tegakkan itu. Tegakkan syariat pada dirimu, maka akan tegak di bumimu. Ya. Jadi bukan syarat disebut negara Islam harus berhukum 100% dengan syariat. Betul, itu idealnya. Itu idealnya harus begitu. Tapi bukan syarat disebut negara Islam harus 100% berhukum dengan syariat. Karena hadis-hadis menunjukkan masih disebut ulil amri, pemerintah muslim, walaupun dia tidak berhukum dengan syariat secara menyeluruh. Di antaranya hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tungkirunaha. Kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang korup dan melakukan kemungkaran-kemungkaran yang kalian ingkari. Artinya apa? Itukah pemerintah yang berhukum dengan syariat? Tidak. Korupsi bertentangan dengan syariat, kemungkaran bertentangan dengan syariat. Tapi Nabi SAW ketika ditanya bagaimana menghadapi mereka, apa jawaban beliau? Addu ilaihim haqqahum wasallallaha haqqakum. Tunaikan hak mereka dan minta kepada Allah hak kalian. Iya. Bagaimana dengan pemahaman HTI dengan menyebarkan khilafah? Mereka tidak paham apa itu khilafah Islamiyah. Mereka tidak mengerti apa itu syariat Islam. Mereka tidak tahu syariat Islam yang paling tinggi adalah tauhid. Mereka tidak tahu perjuangan yang paling utama untuk menegakkan agama Islam adalah perjuangan menegakkan tauhid dan amal soleh. Bukan khilafah. Khilafah itu adalah buah dan hasil perjuangan. Hadiah dari Allah, anugerah dari Allah, kalau kita sudah pantas diberikan. Bukan itu dijadikan target perjuangan. Tidak ada syariat kita mengajarkan kepada kita target perjuangan kita adalah mendirikan negara, merampas kekuasaan. Tidak, jemaah sekalian. Syariat agama kita mengajarkan perjuangan kita adalah menegakkan tauhid dan amal soleh, baru Allah berikan kekuasaan dan kepemimpinan. Selama itu tidak ditegakkan, enggak mungkin, mustahil perjuangan mereka sampai hari kiamat. Kalau tidak menegakkan tauhid dan amal soleh, mustahil, enggak akan berhasil. Yang terjadi apa? Mereka dilarang di banyak negara Islam. Bukan hanya Indonesia, banyak negara-negara muslim yang telah melarang mereka. Karena tujuan mereka mengambil alih kekuasaan. Berbeda dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Siapa itu orang yang beriman? Yang mentauhidkan Allah. Siapa itu orang yang beramal soleh? Yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa janji Allah untuk mereka? Tiga janjinya. Yang pertama, layastakhlifannahum fil ard kamastakhlafalladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Perhatikan jemaah sekalian, siapa yang Allah akan berikan kekuasaan? Yang beriman dan beramal soleh. Itu janji yang pertama. Yang kedua yang lebih penting, karena kekuasaan tanpa yang kedua enggak ada artinya. Walayumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan sungguh benar-benar Allah akan tegakkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Berapa banyak golongan-golongan yang itu telah mengambil kekuasaan, berhasil menjadi kuat penguasa, presiden, gubernur, wali kota, tapi mereka tidak bisa menegakkan syariat karena Allah tidak berikan pertolongan. Malah takut menegakkan syariat. Kenapa? Takut didemo. Dia mau menerapkan syariat, didemo lengser. Kekuasaan yang lebih dia pertahankan. Yang ketiga, walayubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Ini tiga janji Allah. Kepada siapa Allah berjanji? Yang beriman dan beramal soleh. Itu yang harus ditegakkan, yang harus diperjuangkan. Memperjuangkan iman dan amal soleh. Tapi apa yang terjadi pada kelompok ini? Mereka tidak percaya hadis Ahad yang berbicara tentang akidah. Jadi semua perkara akidah yang berbicara dengan yang berdasarkan hadis Ahad tidak mereka imani. Mereka mengikuti golongan Mu'tazilah dalam keimanan terhadap takdir. Banyak penyimpangan akidah. Dan akidah adalah syariat yang lebih tinggi daripada amalan. Mereka enggak paham. Mereka pikir akidah itu bukan syariat. Jamaah sekalian, pembedaan akidah dan syariat, akidah berbicara keyakinan, syariat berbicara amalan, itu baru di ulama belakangan. Ulama salaf dulu, kalau bicara syariah, mencakup akidah dan amalan. Makanya Imam Al-Ajurri rahimahullah punya buku berjudul Asy-Syariah. Isinya apa? Akidah. Akidahnya saja menyimpang. Syariat yang paling mendasar menyimpang. Bagaimana mau menegakkan khilafah? Khilafah seperti apa yang mereka mau tegakkan? Kalau dasar agama tidak mereka perhatikan dengan baik. Jadi itu hanya khilafah khayalan. Hanya negara Islam impian, NII. Bukan kenyataan, tidak akan menjadi nyata kalau tidak mengikuti garis perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi bukan masalah bagi kita jemaah sekalian, kita bisa merebut kekuasaan atau tidak, bukan masalah. Bukan itu yang menjadi target kita. Target kita menegakkan agama dalam diri kita, masyarakat kita, dakwahi pemerintah kita. Kalau kita sudah benar, Allah melihat kita sudah pantas diberikan kekuasaan, Allah akan berikan. Itu yang seharusnya yang kita lakukan, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bagaimana cara melakukannya? Dimulai dari majlis-majlis ilmu, menuntut ilmu. Kemudian ilmu itu diamalkan, kemudian ilmu itu disebarkan. Ini saja yang dilakukan Nabi SAW, tidak lebih daripada itu. Apakah hanya dengan begitu Islam agak tegak? Iya. Buktinya dilakukan Nabi SAW. Beliau pelajari ilmunya, beliau amalkan, beliau sebarkan. Allah berikan pertolongan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW di masa depan, insya Allah negeri kita akan menjadi lebih baik. Walaupun mungkin bukan kita yang melihat, tapi anak cucu kita. Para sahabat menaklukkan Persia dan Romawi, Nabi SAW tidak menyaksikan, tapi Nabi SAW telah memberikan kepada mereka dasar-dasar dan pondasi kekuatan. Beliau sudah wafat, barulah mereka menaklukkan Persia dan Romawi. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita lakukan, karena kebahagiaan yang kita kejar bukan kebahagiaan di dunia ini saja, melainkan kebahagiaan yang paling utama di akhirat kelak. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan iman dan amal soleh. Percuma negara kita khilafah kalau kita gak beriman dan beramal soleh. Gak ada gunanya beriman dan beramal soleh, kita sebagai anggota masyarakat maupun sebagai pemerintah. Mohon maaf gak semua bisa saya jawab karena keterbatasan waktu. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.